الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الإخوة أعزكم الله الحمد لله kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita yang pada hari Jumat yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada penjelasan tentang surga sebagai bagian dari keimanan kita kepada hari akhir atau rukun iman yang kelima. Beberapa poin tentang surga kemarin sudah kita jelaskan. Dan poin terakhir yang kita bahas kemarin adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan orang-orang yang masuk surga setelah terlebih dahulu masuk ke dalam neraka, lalu mereka disebut oleh para ahli surga dengan sebutan al-jahannamiyin. Kita masih akan berbicara tentang surga sepanjang atau sejauh mungkin atau semendalam mungkin sebatas yang kita ketahui dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hal yang ada kaitannya dengan surga adalah bahwa surga memiliki pintu. Sebagaimana ini dijelaskan dalam banyak ayat dan banyak hadis. Di antaranya surah Sad ayat 50 menyatakan Jannati Adn mufattahatan lahumul abwab. Kata Allah, itulah surga Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa surga ada pintunya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah berfirman, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Dan para malaikat masuk menemui mereka dari semua pintu. Lalu mereka mengatakan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Dalam surah Az-Zumar ayat 73 Allah pun berfirman, Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sehingga apabila para ahli surga sudah datang ke surga, maka dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga tersebut. Lalu para penjaga surga itu berkata kepada mereka, keselamatan atas kalian, dulu kalian berbuat baik, maka masuklah kalian ke dalam surga dengan abadi. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa surga memiliki pintu. Adapun jumlah pintu surga seluruhnya ada 8. Salah satu di antara pintu surga ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan pintu Rayyan yang dikhususkan bagi orang-orang yang saum. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sahal bin Sa'ad Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab. Babun minha yusamma Rayyan, la yadkhuluhu illa as-sa'imun. Fa idza dakhalu ughliq, fa lam yadkhul ghairuhum." Di dalam surga ada 8 pintu. Salah satu di antara ke-8 pintu itu ada yang disebut dengan pintu Rayyan. Tidak akan ada yang bisa memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang saum. Maka apabila mereka semua sudah masuk, pintu itu pun tertutup dan tidak ada yang bisa masuk selain mereka. Ada lagi pintu surga khusus bagi orang-orang yang memperbanyak sholat, pintu untuk orang yang rajin sedekah, dan pintu untuk para mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang muttafaqun alaih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillahi min malih du'ya min abwabil jannah. Wal jannati thamaniyatu abwab. Faman kana min ahli shalah du'ya min babis shalah. Wa man kana min ahli shadaqah du'ya min babis shadaqah. Wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad. Wa man kana min ahli siyam du'ya min babis siyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menginfakkan sepasang unta di jalan Allah dari hartanya, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Dan surga itu memiliki 8 pintu. Maka siapa orang yang termasuk ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Siapa orang yang termasuk ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan siapa orang yang termasuk ahli jihad, dia pun akan dipanggil dari pintu jihad. Dan siapa orang yang termasuk ahli saum, dia akan dipanggil dari pintu saum. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang melakukan semua amalan-amalan tadi? Fahal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah?" Apakah dia akan dipanggil dari seluruh pintu tersebut wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa arju an takuna minhum." Iya. Dan aku berharap engkau termasuk salah satu di antara orang tersebut. Hadis ini menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an akan dipanggil dari semua pintu, yang menunjukkan beliau adalah orang yang memang ahli sholat, ahli sedekah, ahli saum, ahli jihad, sehingga beliau akan dipanggil dari seluruh pintu yang ada di dalam surga. Dalam salah satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun menyatakan, "Man tawaddaa fa yuhsinul wudhu'a, thumma yarfa'u basarahu ila as-sama', fa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Futuftahu lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha yasha." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapa orang yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit sambil berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh," akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Dia boleh masuk melalui pintu mana saja yang dia suka. Hadis ini pun menjelaskan bahwa surga itu memiliki pintu dan pintu surga itu seluruhnya berjumlah 8. Adapun luas atau lebar dari lubang pintu yang ada di surga, jangan dibayangkan seperti pintu-pintu rumah kita. Yang paling lebarnya itu 3 meteran lah dengan 2 daun pintu. Kalau toh ada yang lebih luas, mungkin ada yang 10 meter, mungkin itu pintu gerbangnya. Itu di dunia. Adapun pintu surga amat sangat luas. Sehingga keluasan pintu surga itu mencapai jarak antara Mekah dan Basrah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, inna baina masra'aini min masari'il jannah, aw ma baina adadatayil bab, kama baina Makkah wa Hajar, aw kama baina Makkah wa Basrah." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya jarak antara 2 tiang pintu dari pintu-pintu surga itu sejarak antara Mekah dan Hajar atau antara Mekah dan Basrah. Ini menunjukkan bahwa pintu surga itu amat-amat sangat luas. Kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu pintu surga tersebut dibuka. Seperti umpamanya pada waktu bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama, wa fi riwayah futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar." Apabila masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat lain akan dibuka pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Ini semuanya menunjukkan bahwa surga memiliki pintu dan jumlah pintu yang ada di dalam surga ada 8 dan lubang pintunya tersebut amat sangat luas mencapai jarak antara Mekah dan Basrah, atau kalau ditempuh dengan hitungan waktu itu baru akan bisa tertempuh dalam jarak waktu 40 tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Muawiyah bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Innama baina masra'aini fil jannah masiratu 40 sanah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jarak antara 2 lubang pintu surga itu sejarak 40 tahun perjalanan. Ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dari Utbah bin Ghazwan. Dia menyatakan, "Laqad dhukira lana annama baina masra'aini fil jannah masiratu 40 sanah." Telah diterangkan kepada kami bahwa jarak antara 2 lubang pintu di surga itu sejarak 40 tahun perjalanan. Dan ini menunjukkan amat sangat luasnya pintu surga tersebut. Sehingga jangan khawatir kaum mukminin ahli surga akan memasuki surga secara berdesak-desakan. Karena sempitnya umpamanya. Tidak. Tapi pintu surga amat sangat luas dan seluruhnya berjumlah 8. Inilah penjelasan yang berkaitan dengan surga. Selain itu, surga ada tingkatan-tingkatan. Sehingga tidak semua ahli surga menempati tingkatan yang sama di surganya. Hal ini disebabkan karena kualitas amal, kualitas iman, amal soleh, ibadah yang dilakukan oleh kaum mukminin di dunia itu berbeda-beda. Sehingga apabila kualitas dan kuantitas amal berbeda, otomatis balasan yang Allah berikan kepada mereka juga tidak mungkin sama sebagai wujud keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia biasa, para nabi sekalipun, kemuliaan dan kedudukan mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda satu sama lain. Sebagian lebih utama dari sebagian yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 253, Allah berfirman, "Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat." Kata Allah, itulah para rasul. Kami telah melebihkan sebagian para rasul itu di atas sebagian rasul yang lain. Di antara mereka ada yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Dan Allah mengangkat sebagian dari para rasul itu beberapa derajat. Juga dijelaskan dalam Al-Isra 55, Allah berfirman, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Dan kami telah melebihkan sebagian para nabi di atas sebagian yang lain. Dan kami telah berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Ini di kalangan para nabi atau para rasul. Demikian juga di kalangan orang-orang mukmin. Sebagian mereka berbeda dengan sebagian yang lain dalam hal keutamaan. Dilihat dari segi kuat lemahnya iman. Sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Syaikhul Utsaimin menyatakan bahwa yang dimaksud mukmin yang kuat itu kuat keimanannya, itu lebih baik dibanding mukmin yang lemah keimanannya. Dan wa kullun wa fi kullin khairun, dan di dalam masing-masing kedua orang mukmin yang kuat dan lemah ini ada kebaikan. Dan hadis ini menjelaskan ada perbedaan kualitas iman di kalangan orang-orang mukmin, ada yang lemah, ada yang kuat. Otomatis kelemahan iman melahirkan ibadah sesuai dengan kadar lemah imannya. Dan orang yang kuat imannya akan melahirkan ibadah yang tentu saja lebih berkualitas dari yang lemah imannya. Lihat juga surah Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa fi min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahul husna." Tidaklah sama di antara kalian antara orang-orang yang berinfak sebelum Futuh Mekah dan berperang. Infak dan perangnya sebelum Futuh Mekah. Merekalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah Futuh Mekah. Kalau sebelum Futuh Mekah, tekanan dari orang kafir begitu kuat, begitu gencar. Kondisi kaum muslimin masih agak lemah. Dalam kelemahan kondisi kaum muslimin secara keseluruhan tersebut, Kalau ada orang yang berani infak, berani berperang, oh itu kualitas imannya hebat. Adapun setelah Futuh Mekah, Mekah sudah menjadi negeri Muslim. Orang-orang kafirnya banyak yang sudah masuk Islam, yang tetap dalam kekafirannya juga tidak berkutik. Sehingga tidak ada tantangan yang demikian berat untuk berinfak dan berperang saat itu. Sehingga kalau toh infak dan perang, kualitas dari kedua amal tadi berbeda dengan infak dan perang sebelum Futuh Mekah. Oleh karena itulah, maka ayat ini menunjukkan perbedaan yang Allah tetapkan antara orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum Futuh Mekah dengan setelah Futuh Mekah. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa kualitas iman setiap mukmin itu berbeda-beda, dan ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas amal dari orang-orang mukmin tadi. Tentu saja berbeda-beda. Para nabi berbeda-beda, orang-orang yang beriman juga berbeda-beda. Otomatis balasan yang Allah berikan kepada mereka di surga juga tidak sama. Level kenikmatan yang mereka peroleh di akhirat di surga tentu saja bertingkat-tingkat, berbeda-beda, sesuai dengan kualitas iman dan amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa shoma ramadan, kana haqqan Allahi ay yudkhilahu al-jannah. Jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha." فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, lalu menegakkan sholat, saum Ramadan, maka wajib bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Baik dia berjihad di jalan Allah atau hanya duduk di negeri yang dia dilahirkan di sana. Bertanyalah para sahabat, wahai Rasulullah, boleh enggak kami beritahukan berita gembira ini kepada manusia? Nabi bersabda, sesungguhnya di surga ada 100 derajat, 100 tingkatan. Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. 100 tingkatan itu hanya untuk para mujahidin di jalan Allah. Walaupun sama-sama perang, kualitas peperangan yang mereka lakukan berbeda-beda. Walaupun amalnya sama, dilakukan di tempat yang sama, pada waktu yang sama, tapi kualitasnya beda loh. Sama umpamanya dengan kita sholat di masjid. Dipimpin oleh imam, dia memimpin banyak ratusan atau ribuan makmum. Mereka sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama membaca bacaan-bacaan dalam sholat. Apakah kualitas sholat mereka semua sama? Tidak, beda. Ada yang khusyuk, ada yang ngelamun, ada yang ikhlas, ada yang riya. Berbeda betul-betul. Coba umpamanya sekarang, ikhwan akhwat lagi ngaji seperti ini, duduk bareng di tempat yang sama, pada waktu yang sama, mendengarkan penjelasan yang sama. Apakah nilai pahalanya yang Allah berikan sama? Enggak, beda-beda. Dilihat dari segi niat, dilihat dari segi adab, dilihat dari kekhusyuan, dilihat dari berbagai macam segi sehingga berbeda. Baik yang hadir di masjid maupun yang mendengarkan kajian ini di rumahnya masing-masing lewat radio Roja. Ada yang khusyuk mendengarkan di hadapan radionya. Ada yang sambil menulis, ada yang sambil nyetrika, ada yang sambil ngemil, ada yang sambil beres-beres. Itu berbeda-beda nilai pahalanya. Ada juga yang sambil tiduran sehingga merem beneran dan ketiduran beneran. Itu berbeda juga nilai pahalanya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam perang atau mujahidin juga begitu. Ada 100 derajat bagi orang-orang mujahidin di surga. Dan jarak antara 2 derajat, 1 derajat dengan derajat yang lainnya, sama dengan jarak antara langit dan bumi. Maka apabila kalian mau meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Paling tengah tapi juga paling tinggi. Bagaimana itu bisa? Tentu saja bisa. Saya tidak ngecek langsung dalam Majmul Fatawa Ibn Taimiyah. Tapi kata Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi, Hafizahullah Ta'ala, menukil apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah, bahwa penjelasan Firdaus itu surga paling tinggi dan paling tengah, karena tingkatan surga bentuknya itu seperti kubah yang terbalik, yang tertelungkup. Seperti setengah lingkaran yang tertelungkup, seperti mangkuk gitu ya. Seperti baskom gitu. Yang paling tengah otomatis itu paling tinggi. Ya paling tengah, ya paling tinggi. Di atas surga Firdaus itu ada arsy Allah. Dari sanalah terpancarnya sungai-sungai surga. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Anas, bahwa Ummu Harithah datang kepada Rasulullah SAW, Harithah adalah seorang sahabat yang gugur. Pada waktu perang Badar, dia terkena panah nyasar dan tewas. Datang ibunya yaitu Ummu Harithah. Dia datang. Ya Rasulullah, qad alimta mawqi'a Harithah min qalbi. Fa in kana min ahli al-jannah lam abki 'alayhi wa illa sawfa tarama asna. Wahai Rasulullah, engkau telah tahu bagaimana kedudukan Harithah di dalam hatiku. Harithah ini anak emasnya bagi ibunya, belahan jiwanya, anak yang paling dicintai dan dikasihinya lalu gugur di medan perang. Kata ibunya, wahai Rasulullah, engkau telah tahu bagaimana kedudukan anakku dalam hatiku. Kalau dia ada di surga, aku tidak akan lagi menangis selama-lamanya. Kalau enggak, kau akan lihat apa yang akan saya lakukan. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepadanya, "Ajannatun wahidah hiya, innaha janan katsira wa innaha fil firdausil a'la." Kata Nabi kepada Ummu Harithah, "Apakah surga itu cuma satu?" "Enggak. Surga itu banyak." Dan Harithah berada di surga Firdaus yang paling tinggi. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Maka Ummu Harithah tidak menangis, senang, bahagia. Apa yang harus disedihkan? Kalau orang yang dicintainya sedang berbahagia, sedang mengalami sukacita yang luar biasa, pasti ikut bahagia ya. Kita akan merasa sedih. Kalau orang yang kita cintai menderita, sedih, atau mengalami suatu masalah yang membuat dia inti murung gitu ya. Baik anak kita, istri kita, saudara kita. Tahu aja umpamanya bahwa mereka itu sedang sedih, sedang menderita. Kita menangis. Kadang-kadang kitanya lebih menderita daripada penderitaan anak kita. Umpamanya anak kita sakit. Kita melihatnya kasihan sampai kita sedih, sampai menangis. Anaknya aja gak menangis, ibunya menangis gitu ya. Padahal yang sakit anaknya. Tapi kalau melihat, walaupun jauh gitu ya. Anak kita senang, gembira, bahagia. Kita pun ikut senang, gembira, dan bahagia. Umpam anak kita di luar kota. Karena sekolah, karena pesantren. Lalu kita telepon. Pakai HP. HP-nya 3G lagi. Jadi kita bisa melihat roman wajah anak kita. Ketika telepon, anak kita sedang happy, senang, bahagia, sumringah. Mulutnya lebar, senyum terus. Bagaimana kabarmu nak? Alhamdulillah, abi, umi, pokoknya saya senang di sini, suka lah, betah di sini. Kita juga bisa menangis karena ikut bahagianya, senang gitu kan. Demikian juga kalau anak kita mati, meninggal, tapi sebagai syahid di jalan Allah. Dia tidak menderita, bahkan dia bahagia. Lalu, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk menangis? Ini hiburan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah atau suatu saat mungkin, walaupun kita sama sekali tidak mendoakannya ya. Suatu saat umpamanya anaknya yang masih balita meninggal dunia, direnggut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya. Umpamanya usia setahun, setahun setengah seperti itu. Kata orang Sunda, maseng serang panon, kembang buruan. Itu gak ada terjemahannya. Kalau diterjemahkan jadi ngaco maknanya. Kembang buruan artinya bunga pekarangan. Gak ada makna dalam bahasa Indonesia. Tapi kembang buruan dalam bahasa Sunda artinya penghibur. Anak yang lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya menghibur. Orang tuanya lagi capek, lagi stres, lagi sedih. Lihat anak kita yang lucu, semua kesedihan, stres itu bisa hilang melihat kelucuan anak-anak kita yang pada usia-usia seperti itu. Lagi lucunya, lagi gemesnya meninggal. Kalau enggak ingat kepada keterangan Nabi SAW bahwa anak yang meninggal ketika balita itu akan menjadi ahli surga. Akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Mungkin orang bisa gila. Tapi seorang mukmin ingat. Apa yang harus disedihkan sih? Anak kita bahagia. Anak kita tidak akan ke neraka. Anak kita akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, menangis boleh. Tetapi jangan sampai lebay, kata orang sekarang. Berlebih-lebihan dalam hal menangis. Karena anak kita yang meninggal itu sedang berbahagia. Dan akan menyelamatkan kita dari azab neraka di akhirat nanti. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya masing-masing. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, inna ahlal jannati yatara'una ahlal ghurab min fawqihim kama yatara'una al-kawkab fil ufuq min al-masriq awil maghrib. Kata Nabi SAW, sungguhnya ahli surga itu saling melihat para penghuni kamar surga dari atas mereka. Dan nanti ada dialog antara para ahli surga tersebut. Dan dialog juga bahkan terjadi antara ahli surga dengan ahli neraka. Mereka saling bertanya keadaan dan saling bertanya tentang penyebab dan seterusnya dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, umpamanya surah Al-Furqan ayat 75, menyatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu akan dibalas dengan kamar-kamar di surga karena kesabaran mereka. Demikian juga dalam Al-Quran surah Saba ayat 37 disebutkan, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil fa'awhum fi ghurfati aminun. Mereka lah orang-orang yang akan dibalas dua kali lipat karena amal-amal mereka dahulu, dan mereka akan berada di kamar-kamar dalam keadaan nyaman. Ini semuanya menunjukkan bahwa para ahli surga di surganya nanti itu menempati tingkatan tempat yang berbeda-beda, tidak hanya satu level, tidak hanya satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat, dan ini didasarkan kepada kualitas iman, ibadah, dan amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Lalu, siapakah penghuni surga yang terendah kedudukannya? Dan siapa pula penghuni surga yang tertinggi kedudukannya? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Ta'ala Musa Rabbah, ma adana ahlil jannati manzilatan, qal huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhilu ahlul jannati al-jannah, fayuqalu la udkhulil jannah, fayaqul ay rabbi wa kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim, fayuqalu la atardu an yakuna lak mithlu mulki malikin min muluki dunya, fayaqulu raditu rabbi, fayaqul laka dhalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, faqala fil khamisah raditu rabbi, fayaqul laka hadha wa ashara amthali wa laka mashtahat nafsuka waladat aynuk, fayaqul rabbi raditu rabbi. Kata Rasulullah SAW, Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimanakah kedudukan terendah dari kalangan ahli surga? Dijawab oleh Allah, seseorang yang datang setelah seluruh ahli surga menempati surga. Lalu Allah berkata kepada orang itu, masuklah kamu ke dalam surga. Orang itu berkata, ya Allah, bagaimana saya masuk ke dalam surga? Semua orang sudah menempati tempatnya masing-masing dan telah mengambil bagiannya masing-masing. Jadi sudah penuh surga itu. Allah berkata, ridhokah engkau kalau engkau diberi fasilitas kemewahan seperti raja di raja di antara raja-raja dunia? Kebayang ya, orang yang paling perkasa yang dimaksud dengan raja dalam sistem atau di dalam apa namanya sistem yang sudah berlaku pada zaman dahulu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja itu, penguasa itu pemilik harta negara secara keseluruhan. Jadi pasti paling kaya. Pasti paling kaya. Otomatis fasilitasnya paling mewah. Persis seperti kerajaan-kerajaan yang ada sekarang di negara-negara yang berbentuk kerajaan, umpamanya di Belanda, di Inggris. Kekayaan negara adalah kekayaan penguasa. Di sana ratu kan yang berkuasa, bukan raja. Di Belanda ratu, di Inggris ratu, pajak itu semua masuk ke negara, maksudnya milik ratu dan keluarganya. Otomatis paling kaya, otomatis juga paling mewah fasilitasnya. Mau gak aku berikan kepada kamu fasilitas kemewahan seperti raja di dunia? Orang itu menyatakan, saya ridho ya Allah. Kata Allah, engkau akan diberikan seperti itu, terus diberikan lagi seperti itu, seperti itu, berkali-kali lipat, sampai ketika Allah mengatakan yang kelima kalinya, orang itu menyatakan, aku ridho ya Allah. Allah menyatakan, kamu akan diberikan 10 kali lipat dari kemewahan raja di antara raja-raja dunia, dan kamu akan memperoleh apapun yang kamu inginkan, yang akan memuaskan hasratmu dan membahagiakan jiwamu. Aku ridho ya Allah. Ini penghuni surga dengan level atau tingkatan yang paling rendah. Berkata lagi Nabi Musa, Rabbi fa'alahum manzilatan. Ya Allah, sekarang bagaimana level tertinggi, kedudukan tertinggi di surga? Maka Allah menjawab, ula'ikal ladhina aradtu gharastu karamatahum biyadaya wa khatamtu alaiha falam tar'in walam tasma udhun walam yakhtur ala qalbi basharin. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang aku inginkan, yang aku inginkan kemuliaan bagi mereka dengan tanganku. Engkau tidak akan bisa, tidak akan pernah melihatnya, engkau tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah keindahan dan kenikmatan tersebut terbayangkan, terbersitkan dalam hati manusia. Dan inilah kebenaran firman Allah yang tertuang dalam surah As-Sajdah ayat 17, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Maka jiwa manapun tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan di surga. Kebahagiaan di surga itu bagi orang yang menempati surga dengan level tertinggi, yaitu Firdaus yang paling tinggi. Keindahannya tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terbersit dalam hati. Seindah apapun sebuah keindahan yang kita ungkapkan dengan kata-kata, atau yang kita dengar dengan telinga, atau yang kita khayalkan, itu tetap tidak akan mendekati, apalagi menjangkau keindahan sesungguhnya surga tertinggi di akhirat nanti. Adapun level tertinggi di surga yang paling tinggi sekali hanya akan diraih oleh satu person saja. Dan pribadi yang hanya bisa meraih kedudukan tertinggi tersebut hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudian kedudukan itu disebut dengan sebutan wasilah. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah, kata beliau, "Dzukira a'la manzilatin fil jannah wa hiya al-wasilah fiha maqamu Rasulillah." Dijelaskan kedudukan tertinggi di surga namanya wasilah, dan itulah kedudukan yang ditempati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama was-salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah." Siapa orang yang ketika setelah azan dia berdoa dengan doa, Allahumma ya Allah, Rabb hadhihi da'wati tamah, pemilik seruan yang sempurna ini, wassalatil qaimah, dan salat yang ditegakkan ini, ati Muhammadanil wasilah wal fadlah, berikan kepada Muhammad wasilah dan fadilah, wab'athu maqaman mahmudain ladzi wa'adta, dan angkat dia ke kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan kepadanya. Siapa orang yang setelah azan berdoa dengan doa ini, halal baginya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dalam hadis lain yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Abdullah bin Amr bin As, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Tsumma shollu alayya fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Tsumma shallu Allah ta'ala liyal wasilah fa inna man shalla Allah liyal wasilah hallat lahu syafa'ah." Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkan olehmu, oleh kalian, seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita juga sebut asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, nah ini ada qarinah atau dalil lain yang memalingkan dari dalil pokok ini. Nabi mengatakan, bila muadzin mengatakan hayya shalah hayya 'alal falah, kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Hanya dua kalimat ini. Selain itu ikuti, termasuk umpama kita mendengar ada muadzin di adzan subuh atau di adzan awal mengucapkan taswib as-salatu khairum minan naum, maka kembali kepada dalil umum tadi, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, yaitu as-salatu khairum minan naum. Adapun jawaban sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahirin, bila aslalahu, tidak ada asalnya itu. Itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali dikutip, tapi Imam Al-Iraqi dalam Takhrij Ahaditsul Ihya menyatakan hadis itu la aslalahu, tidak ada asalnya. Sehingga yang benar ketika kita mendengarkan muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, kembali kepada dalil pokok, yaitu mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, yaitu juga as-salatu khairu minan naum. Kata Nabi SAW, apabila kalian mendengar muadzin, katakan seperti apa yang dikatakan si muadzin tadi, kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Karena siapa orang yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat, Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah wasilah untukku. Karena sesungguhnya siapa orang yang memintakan kepada Allah wasilah untukku, halal syafaatku bagi orang itu. Jadi urutannya kita ikuti apa yang dikatakan muadzin. Setelah muadzin selesai azan, kita salawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu barulah berdoa dengan doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'antah. Dengan itu maka kita akan memperoleh syafaat pada hari kiamat nanti. Pernah para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wa mal wasilah, apakah wasilah itu? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a'la darajatin fil jannah la yanaluha illa rajulun wahid wa arju an akunahu. Wasilah itu adalah derajat atau tingkatan yang paling tinggi di surga. Tidak akan bisa diraih kecuali oleh satu orang saja. Dan aku berharap akulah orang itu. Jadi, yang akan bisa meraih wasilah tersebut hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dalam riwayat yang diterima dari Abu Sa'id, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Al wasilatu darajatun indallah. Laisa fawqahu darajah, fasallallaha ayyutiyani al wasilah." Wasilah adalah satu derajat, adalah sebuah derajat di sisi Allah. Di atasnya tidak ada lagi derajat yang lain. Maka mintalah kalian kepada Allah agar Allah memberikan wasilah itu kepadaku. Itulah derajat yang paling tinggi di dalam surga, yaitu wasilah, dan wasilah tersebut hanya diberikan kepada satu orang, yaitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa orang tertentu yang akan menempati derajat yang tinggi juga di akhirat nanti. Dan yang paling tinggi derajatnya adalah para syuhada, yang para syuhada juga berbeda-beda itu tingkatannya. Tadi kan disebutkan orang yang berjihad di jalan Allah ada 100 derajat itu. Jarak satu derajat dengan derajat lainnya seperti jarak langit ke bumi, jauh ya. Nah, para syuhada yang paling tinggi derajatnya adalah para syuhada yang berada di front terdepan. Dia gak pernah larak lirik menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, selingak-selinguk untuk menghindar. Tapi dia fokus ke musuh. Dia tidak ada tekad untuk kabur, untuk mundur. Tekadnya maju, membunuh atau terbunuh. Makanya berada di front yang paling depan. Ini akan berada di surga yang paling tinggi. Sebagaimana dalam hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad, juga Al-Mu'jam Sunan At-Tabrani dari Nu'aim bin Himar dengan sanad yang sahih, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Afdhalus syuhada alladziina yuqatiluna fis saffil awwal." فَلَا يَلْتَفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا أُولَٰئِكَ يَتَطَلَّبُونَ فِي الْغُرَافِ الْعُلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ فَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَمْدٍ فِي مَوْتٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ. Syuhada yang paling utama adalah orang-orang yang berperang di saf yang paling depan, di barisan terdepan, di front terdepan. Mereka tidak pernah memalingkan wajah mereka ke arah lain sampai mereka terbunuh. Merekalah orang-orang yang akan ditempatkan di kamar-kamar tertinggi di surga. Allah tertawa kepada mereka. Dan apabila Allah tertawa kepada seorang hamba di suatu momen, seperti momen jihad tadi, maka Allah tidak akan menghisab orang itu. Kedua, yang juga akan menempati tempat tertinggi di surga, yang tinggi di surga adalah orang yang menyantuni janda-janda tua yang miskin, orang-orang miskin. Maka mereka memiliki level yang sama dengan mujahid di jalan Allah. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armilah wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im la yaftir wa kal sha'im la yuftir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyantuni janda-janda dan orang-orang miskin seperti mujahid di jalan Allah, dan seperti orang yang qaim la yaftur. Qaim itu orang yang sholat tidak pernah lelah, tidak pernah pegal, dan seperti orang yang saum tidak pernah buka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatim ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara bisababah wal wusta. Orang yang mengkafil anak yatim, menyantuni, menjamin kehidupan anak yatim, aku dan dia nanti di surga bakal seperti ini nih. Beliau berkata begitu sambil berisyarat dengan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Mengacungkan dua jari itu. Dan ini menunjukkan derajat yang tinggi kalau dia berdampingan dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pasti menempati tempat yang tinggi di surga. Di antara amalan atau perkara yang bisa mempertinggi derajat seorang muslim di surga adalah memiliki anak-anak yang soleh dan soliha. Lalu anak-anak itu mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Inna Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Fayaqulu ya Rabbi anna li hadhihi. Fayaqul bi istighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba soleh di surga. Orang itu aneh, kaget. Lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana saya memperoleh semua ini? Jadi dia merasa tidak pernah melakukan amalan yang menyebabkan dia layak ditempatkan di surga yang tinggi seperti itu. Merasa amalnya kurang, amalnya tidak begitu bagus. Tapi kok ditempatkannya seperti itu? Allah berfirman, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Imam Ibnu Katsir menyatakan hadis ini sanadnya sahih dan diperkuat dengan hadis lain yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah. Bila seorang anak Adam mati, putus semua amalnya dari dirinya kecuali tiga. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah itu, sedekah yang jariah. Jadi itu ngalir terus loh pahalanya. Karena apa yang dia sedekahkan terus bermanfaat selama alam dunia ini masih ada. Jariah membangun masjid, bangun pesantren, madrasah, dan yang sejenis itu selama masjidnya berdiri dan dipakai, pesantrennya, madrasahnya, selama itu terpakai menghasilkan pahala bagi orang-orang yang memakainya, si orang yang memberikan sumbangan kepada berdirinya bangunan tersebut juga dapat itu ngalir terus. Walaupun dia sudah mati, masuk lubang kubur, badannya sudah hancur, tulangnya juga sudah lebur karena ada di alam kubur, tapi pahalanya terus meluncur, tidak pernah kabur seumur-umur sampai hari kiamat. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiganya, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini menyebabkan terangkatnya derajat orang tuanya. Jadi sinilah kita bisa melihat pentingnya perhatian setiap orang tua terhadap anak untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soliha, sehingga bisa mengangkat derajat kita di akhirat nanti ke derajat yang lebih tinggi lagi dibanding tanpa bantuan anak-anak kita. Inilah beberapa ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kedudukan para penghuni surga di surga nanti. Sekarang kita ingin menyelami lebih jauh tentang ada apa sajakah di dalam surga. Tapi karena surga itu sesuatu yang gaib, yang gak bisa kita lihat, maka pasti keterangan-keterangan surga gak bisa kita raba-raba, gak bisa kita karang-karang, kita bayang-bayang, kita hayal-hayal, enggak. Tapi harus bersumber kepada yang maha mengetahui yang gaib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam ayatnya Al-Quran. Dan kadang-kadang Allah memberitahukan hal gaib itu kepada Rasul s.a.w. dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tanpa Quran, tanpa sunnah, enggak boleh kita berbicara tentang hal gaib termasuk hal surga ini. Ada apa saja di surga, bagaimana keadaan surga, bagaimana tanah surga, bagaimana bangunan surga, bagaimana adakah sungai-sungai di surga, adakah mata air di surga, adakah istana dan bangunan di surga, adakah kemah di surga, adakah bidadari di surga, adakah nur atau cahaya, adakah angin, adakah matahari, bulan, adakah siang dan malam, dan seterusnya. Masih banyak yang akan kita kaji tentang masalah surga itu. Insya Allah nanti akan kita teruskan di Jumat yang akan datang. Karena sore hari ini waktu sudah habis untuk menjelaskan, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Oleh karena itu saya cukupkan sampai di sini pengajian kita. Saya persilakan ke Akhi Fawaz untuk memandu tanya jawab dengan Ustami di Roja. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang sangat bermanfaat ini. Selanjutnya Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz di kesempatan hari ini. Anda bisa hubungi kami di layanan on air 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Halo. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan, Ari di Ciledug Pak. Silakan Pak Ari. Ya, saya ingin menanyakan kepada Pak Ustaz. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama itu seseorang yang keluar dari neraka terakhir kali dan masuk surga terakhir kali, itu saya baca di hadis itu besarnya iman itu, kalau nggak salah itu hanya sebesar biji jarah Pak. Jadi kenikmatannya 10 kali lipat di dunia. Yang saya tanya ini, amal apakah yang dikerjakan di dunia? Apakah dia tidak ada amalnya, hanya goresan la ilaha illallah saja? Nah yang kedua itu Pak Ustadz ya, besarnya derajat itu berapa derajat ya di surga Pak Ustadz ya? Masa yang saya tahu itu ada yang membicarakan 1000 derajat, ada yang membicarakan di buku lain itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Hanya itu aja Pak Ustadz ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Silakan Ustadz. Iya. Pertama tentang orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga karena dia masuk dulu ke dalam neraka. Hadis itu benar ada, sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasul sallallahu bersabda, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan minha. Rajulun yakhruju minan nar habwa. Fayaqulu Allah lahu idhhab fadkhulil jannah fayatiha." فيخيل إليه أنها مليء فيرجع فيقول يا ربي وجدتها مليان فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها au inna laka mithla asharati amsalid dunya. Fayaqul atashkharu bi au tadhaku bi wa antal malik. Qal falaqad ra'aytu Rasulullah sallam dahik hatta badat nawajiduhu fakana yuqal dhalika adna ahlil jannati manzilatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuknya ke dalam surga, yaitu seseorang yang keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu Allah berkata kepada orang itu, pergilah dan masuklah kamu ke dalam surga. Masuklah dia ke dalam surga, tapi dia melihat surga sudah penuh. Lalu dia kembali. Lalu dia katakan, ya Allah, aku temukan surga sudah penuh. Allah berfirman, pergilah kamu dan masuklah kamu ke dalam surga. Maka bagimu akan diberikan keindahan seperti di dunia atau 10 kali lipat. Atau bagimu 10 kali lipat dari hal terindah di dunia. Orang itu menjawab, ya Allah, engkau mengolok-olokku. Ya Allah, engkau mentertawaiku. Padahal engkau raja di raja. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai ke gigi-gigi gerahamnya kelihatan. Lalu kata Nabi SAW, itulah orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Jadi betul bahwa yang tadi saya ceritakan itu sebelumnya masuk dulu ke dalam neraka. Lalu amal apa yang dilakukan oleh orang itu? Amal yang dilakukan oleh orang itu adalah sekecil-kecil amal yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pada intinya seluruh kaum muslimin pasti dia masuk surga. Cuma ada yang langsung tanpa hisab, ada yang dihisab dulu lalu masuk surga dengan mudah. Ada juga yang harus nunggu dulu di Al-A'raf karena kebaikan dan keburukannya seimbang. Ada yang ke neraka dulu. Yang ke neraka dulu, ada yang sebentar lalu masuk surga, ada yang agak lama dan seterusnya. Dan yang paling terakhir tadi. Dan itu menunjukkan orang itu memiliki dosa yang paling besar di kalangan kaum muslimin dan paling banyak. Dan amal yang amat sangat paling sedikit. Sehingga dialah yang paling lama terlebih dahulu di nerakanya. Setelah itu, setelah dianggap lunas dosanya dengan azab yang dia alami di dalam neraka, barulah dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga, lalu diberikan 10 kali lipat kenikmatan dunia. Dan itulah serendah-rendahnya kenikmatan di surga. Adapun jenis amalnya apa tidak dijelaskan. Yang jelas itu adalah kaum muslimin dengan amal baik yang paling minim dan amal buruk yang paling banyak. Tapi selama amal buruknya tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak menjadikan dia kafir atau musyrik, masih dalam koridor keislamannya walaupun dosanya banyak dan besar, tetap dia suatu saat pasti akan ke surga walaupun yang paling akhir. Adapun seberapa banyak tingkatan di surga, tidak ada nas dari Al-Quran atau hadis yang sahih yang menghasr atau membatasi dengan atau menentukan dengan jumlah tertentu tentang jumlah tingkatan surga. Tadi dikatakan ada yang 1000, ada yang mengatakan sebanyak ayat Al-Qur'an, ayat dalam Al-Qur'an berarti 6000 lebih gitu ya. Itu saya tidak temukan nasnya, dan dalam buku-buku atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang derajat surga tak ditemukan ayat atau nas hadis tentang masalah itu. Kalau toh ada, barangkali itu adalah ijtihad atau pemahaman para ulama. Tapi sekali lagi karena ini menyangkut hal yang gaib, maka kita cukup tawakuf atau mencukupkan diri terhadap apa yang dijelaskan oleh nas Al-Quran dan nas Al-Hadis yang sahih. Selama menyangkut masalah gaib itu tidak dijelaskan dalam Quran atau hadis yang sahih, maka berarti mengetahui hal itu tidak penting. Dan membahas untuk mencari-cari mana yang benar jumlah dari tingkatan surga, selama tidak ada keterangan Al-Quran dan Sunnah, berarti mengetahui hal itu termasuk hal yang tidak dibutuhkan menurut ajaran syariat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kian subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.